Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang harus lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita, dan daripada seluruh umat manusia. Kata Nabi SAW, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Karena Nabi SAW telah memberikan jasa yang besar kepada kita. Dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, kita akan meraih kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Dan insyaAllah kita akan membahas tentang nasab Nabi SAW, kemudian tentang lahirnya Nabi SAW, dan kalau ada waktu kita selesaikan dengan disusuinya Nabi SAW tatkala di Bani Sa'diyah. Adapun nasab Nabi SAW, maka beliau dipilih oleh Allah SWT pada nasab yang sangat mulia tatkala itu. Yaitu beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu-lalu, bahwasanya Qusay bin Kilab inilah kakek Nabi SAW yang mengumpulkan orang-orang Quraisy yang tercerai-berai, dikumpulkan menjadi satu, kemudian merebut kekuasaan Ka'bah yang tadinya dipegang oleh Bani Khuza'ah. Kemudian Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah yang disepakati oleh para ulama tentang nasab Nabi SAW sampai ke Adnan. Adapun dari kakek Nabi Adnan sampai ke Ismail, maka ada khilaf di antara para ulama dan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan akan hal ini antara Adnan sampai ke Ismail. Oleh kerana ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan antara Adnan sampai ke Ismail ada 40 bapak atau 40 kakek. Ada yang mengatakan jumlah kakek dari Adnan sampai ke Ismail 7 kakek. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Intinya tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Adapun dari Ismail bin Ibrahim sampai ke Adam, maka lebih tidak pasti lagi. Yang dipastikan oleh para ulama yaitu dari Nabi SAW sampai Adnan, kakek beliau Adnan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Kinanah dari anak-anak Ismail. "Wastafa Quraisyan min Kinanah," dan dari keturunan Kinanah Allah memilih suku Quraisy. "Wastafa min Quraisy Bani Hashim," dan Allah memilih dari orang-orang Quraisy Bani Hashim. "Wastafani min Bani Hashim," dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana mulianya nasab beliau alaihi salatu wassalam. Di antara kakek-kakek Nabi yang terkenal selain Qusay bin Kilab, yang tadi telah kita jelaskan, dia yang telah mengumpulkan orang-orang Quraisy dan merebut kembali kekuasaan Ka'bah, yang terkenal adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Nabi SAW. Dia semakin terkenal kedudukannya di kalangan orang-orang Arab. Dialah yang kemarin telah kita ceritakan bertemu dengan Abraha tatkala minta kembali 200 ekor ontanya. Dia menjadi terkenal kedudukannya di kalangan orang-orang Arab dan semakin terpandang tatkala dialah yang menemukan sumur Zamzam. Jadi sumur Zamzam muncul tatkala di zaman Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian orang-orang Arab pun mengambil air dari mata air Zamzam. Namun dijelaskan oleh para ulama, akhirnya sumur Zamzam tersebut hilang, indaras hilang. Disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan, karena kriminal yang mereka lakukan di Mekah, sehingga lama-lama mungkin mulai hilang airnya, akhirnya dilupakanlah di mana posisi sumurnya. Mulai dari hilang airnya, tidak keluar lagi air, kemudian tidak dihiraukan sampai akhirnya, ya ratusan tahun sampai akhirnya hilang, orang tidak tahu di mana lagi posisi air tersebut. Tatkala Nabi SAW akan dilahirkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengembalikan zam-zam tersebut yang tadinya sudah surut, kemudian sudah tertutup, ingin dikembalikan lagi agar keluar lagi air zam-zam tersebut. Dan yang menemukan air zam-zam tersebut adalah kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, yang tercantumkan dalam sirah Ibnu Hisham, dengan tasrih bisama Ibnu Ishaq. Beliau adalah seorang yang saduq, idha sarraha bitahdif, dalam menurut penilaian ahlul hadis, ulama jarh wa ta'dil, kalau Ibnu Hisham mengatakan haddathani atau sami'tu, maka sanatnya menjadi hasan. Adapun jika dia mengatakan an, dari, maka sanatnya lemah, karena dia mudallis. Dan dalam riwayat ini, dia ada tasrih bitahdif, dia mengatakan haddathani Yazid bin Abi Habib al-Misri, sampai menyebutkan sanatnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi, yang kita akan kisahkan ini adalah kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Abu Thalib anaknya siapa? Abdul Muttalib. Jadi, Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang kisah kakeknya. Ini bukan hadis, tetapi Ali bin Abi Thalib bercerita tentang kisah kakeknya Abdul Muttalib. Karena Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi SAW. Bagaimana kisahnya? Disebutkan di dalam sirah Ibnu Ishaq, Abdul Muttalib bercerita, innila na'im fil hijr. Suatu hari saya tidur di Hijr Ismail, di dekat Ka'bah. Idh atani atin, tiba-tiba saya bermimpi ada seorang yang datang, ada suatu yang datang kepadaku, kemudian mengatakan ihfir taibah, galilah taibah. Qultu wa ma taibah? Qala thumma dhahaba anni. Aku bertanya, taibah itu apa kok disuruh gali? Yang datang tersebut pergi. Maka dia pun terbangun, tidak jelas mimpinya ni apa disuruh gali taibah. Maka dia pun tidur kembali. Farajatu ila madja'i. Saya pun tidur kembali. Fanimtu fihi faja'ani faqala ihfir barrah. Maka saya pun tertidur, datang lagi orang tersebut atau orang sesuatu yang suara yang datang kemudian mengatakan kepadaku, galilah barrah. Faqultu wa ma barrah? Apa itu barrah? Thumma dhahaba anni. Dia pun pergi tidak menjelaskan. Falamma kana minal ghad raja'tu ila madja'i. Besoknya saya pun tidur lagi. Fanimtu fihi faja'ani. Saya pun tidur dan datang lagi orang tersebut. Faqala ihfir zamzam. Pada mimpi yang ketiga, maka orang tersebut menyebut nama zamzam. Galilah zamzam. Maka aku bertanya, apa itu air zam-zam? Maka dijelaskan air zam-zam adalah air yang tidak akan surut. Taskil hajijil a'zam. Dengan air tersebut kau akan memberikan minum kepada para jemaah haji. Inilah perkataan orang tersebut. Inda qaryatin namal. Dan disebutkan posisinya. Yaitu di tempat sarang semut. Ada tempat semut-semut di situ. Galilah di sekitar situ. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ada gurab, burung gagak yang matuk-matuk di situ. Jadi dijelaskan namanya dan dijelaskan di mana posisinya untuk digali. Karena mimpi tersebut lebih jelas mimpi yang ketiga, disebutkan namanya dan di mana posisinya, maka keesokan harinya dia pun berangkat Abdul Muttalib dengan cangkulnya. Kita cukupkan di sini saja, insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.